aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Rupanya sudah biasa kau bersandiwara, berdusta, berdusta, berdusta dalam cinta. Sengsara, sengsara, sengsara.